Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار قوم مسلمين والمسلمات جمع صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله segala puji yang kesempurnaan kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, di hari yang paling mulia yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, afdalul ayami yaumun nahr summa yaumul qar, hari yang paling baik itu adalah hari penyembelihan kurban, hari tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari yang sesudahnya. Dan di hari yang sangat bagus ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam suasana kebahagiaan, dalam rangka kita berhari raya pada tanggal 10 Zulhijjah, pada Yaumul Idul Adha. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak lepas dari perayaan Idul Adha ini, kita senantiasa terngiang di dalam benak-benak kita kisah Nabiullah Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim yang mana pada diri beliau sungguh teramat sangat banyak teladan yang bisa kita ambil. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla nyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang sangat bagus pada diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama beliau. Teladan yang luar biasa. Agar kita mencontoh beliau, bahkan setiap-tiap insan sampai yaumul qiyamah diwajibkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari segi mana? إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Yakni tatkala Nabi Ibrahim bersama para rasul dan para nabi yang lainnya, mereka mengatakan kepada kaumnya, إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Yakni kami berlepas diri dari kalian, dan juga kami berlepas diri dari segala sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi daripada selain Allah Azza wa Jalla. Dari sisi ini Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita untuk meneladani beliau. Dari sisi ketauhidan, tatkala Nabi Ibrahim betul-betul bersemangat di dalam mengaplikasikan tauhid, tatkala Nabi Ibrahim dan juga para nabi dan para rasul sangat-sangat bersemangat menegakkan tauhid, memurnikan tauhid dalam hidupnya. Demikian pula setiap insan, demikian pula setiap manusia, wajib dan wajib untuk senantiasa memurnikan ketauhidannya kepada Allah, memurnikan penghambaan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. menjauhi segala jenis-jenis kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, berusaha menjalankan keikhlasan untuk Allah Azza wa Jalla. Karena memang inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab inilah Allah Azza wa Jalla menciptakan setiap jin dan manusia. Tidaklah kita dicipta kecuali untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim dari sisi tauhid. Karena banyak sekarang orang mengaku-ngaku menjadi pengikut Ibrahim. Orang Yahudi, orang Nasrani ngaku-ngaku jadi pengikut Nabi Ibrahim. Di zaman Rasulullah SAW, kaum Yahudi, kaum Nasrani ngaku-ngaku menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Allah membantah mereka. Allah mengingatkan mereka, ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma'unzilati tauratu illa min ba'dih. Afala taqilun. Dalam surat Al-Imran, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wahai ahli kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, kenapa kalian baku bantah? Kenapa kalian saling membantah tentang Nabi Ibrahim? Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, tatkala menafsirkan ayat ini, qalatil yahudu Ibrahimu minna wa qalatin nasara Ibrahimu minna. Orang-orang Yahudi mengatakan, Nabi Ibrahim itu pengikut kami, pengikut agama Yahudi. Orang Nasrani mengatakan, Ibrahimu minna, Nabi Ibrahim pengikut agama Nasrani. Ngaku-ngaku. Kalau sekedar ngaku-ngaku, semua orang bisa. Akan tetapi Allah dustakan pengakuan mereka. Kemudian Allah menyatakan, dan tidaklah Allah menurunkan, dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah Nabi Ibrahim. Sehingga tidak mungkin Nabi Ibrahim mengikuti ajaran Taurat, tidak mungkin Nabi Ibrahim mengikuti ajaran Injil, karena Injil dan Taurat turun setelah Nabi Ibrahim. Dan tidaklah Nabi Ibrahim beragama Yahudi, tidaklah Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Sehingga Allah nyatakan dalam ayat selanjutnya, makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Tidaklah Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani. Walakin kana hanifan muslima walam yakum minal musyrikin. Akan tetapi beliau adalah seorang yang lurus, seorang yang bertauhid, seorang yang tidak mempersekutukan Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang yang murni ketauhidannya, murni penghambaan dirinya kepada Allah. Dan beliau walam yakum minal musyrikin, tidak pernah menjadi seorang musyrik. Berbeda dengan kalian wahai Yahudi, wahai Nasrani, kalian menyembah manusia, kalian menyembah Uzair, kalian menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bukan demikian ajaran Nabi Ibrahim. Ngaku-ngaku, sekedar ngaku, subhanallah, tidak cukup. Butuh bukti. Demikian juga manusia, sebagian kaum muslimin di zaman sekarang. Banyak di antara mereka mengaku-ngaku menjadi pengikut milah Ibrahimiyah. Pengikut milah Ibrahimiyah, ingin menghidupkan milah Ibrahimiyah. Ternyata mereka ingin menggabungkan berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Menggabungkan berbagai macam penghambaan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut ajaran Ibrahim. Sungguh jauh dari pengakuan apa yang mereka ucapkan di lisan-lisan mereka. Kenapa? Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim sangat jauh dari kesyirikan. Nabi Ibrahim sangat benci daripada kesyirikan. Bahkan disebutkan dalam ayat tadi, inna buru'au minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh kami berlepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrikin, dan juga kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafarna bikum, kami mengkafiri kalian, kami mengkufuri kalian. Karena memang beliau sangat tegas. Tatkala memang ada perkara-perkara yang membatalkan keislaman, ada perkara-perkara bentuk-bentuk kesyirikan, beliau tidak tanggung-tanggung, tidak basa-basi. Langsung beliau nyatakan tentang kafirnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Bukannya kemudian dipersatukan dalam milah Ibrahimiyah, bukan. Tapi beliau dalam keadaan tegas memisahkan antara kufur dan iman, memisahkan antara tauhid dan syirik. Bahkan beliau menyatakan, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha wabada. Dan sungguh telah nyata antara kami dan kalian wahai orang-orang musyrik, permusuhan dan kebencian. Menanamkan permusuhan, menanamkan kebencian terhadap kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini ajaran Nabi Ibrahim. Demikian juga ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abadan sampai hari kiamat. Permusuhannya abadan sampai yaumul kiamat. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla saja. Sampai kalian mau bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla saja, maka kita baru bisa bersaudara. Kita bisa baru bersatu. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari dakwah Nabi Ibrahim. Ini hakikat dari ajaran inti Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lainnya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau sedemikian tegasnya dalam permasalahan tauhid, sedemikian semangat dalam mengajarkan tauhid, dan sedemikian tegasnya di dalam mengingkari kesyirikan-kesyirikan. Sampai-sampai tatkala ada berhala Dzulkhulasa yang ada di negeri Yaman yang masih disembah, Nabi alaihi salatu wasallam mendengar di negeri Yaman masih ada sebuah berhala yang disembah selain Allah, beliau tidak enak tidur, beliau tidak tenang hatinya, beliau tidak tenteram hidupnya tatkala masih ada kesyirikan yang terjadi di negeri Yaman, sehingga beliau menyatakan kepada para sahabatnya, ala turihuni min Dzulkhulasah, tidakkah kalian membuat hatiku nyaman dari Dzulkhulasah, dari berhala yang masih disembah daripada selain Allah. Hati beliau galau, hati beliau sangat resah, hati beliau sangat tidak tenang, tidak tenteram tatkala masih ada kesyirikan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beberapa orang sahabat berangkat ke negeri Yaman menghancurkan berhala tersebut. Baru Rasulullah SAW tenang. Demikian pula kaum muslimin. Demikian pula setiap insan, setiap manusia semestinya dalam keadaan tidak senang, tidak tenteram tatkala kesyirikan masih ada di sekelilingnya. Sehingga ini adalah inti dari dakwahnya para anbiya. Inti dakwahnya para rasul, yang mana mereka senantiasa mengajak kepada ketauhidan dan menjauhi daripada kesyirikan-kesyirikan. Demikian juga yang berikutnya, para nabi dan para rasul senantiasa mengajak kepada keamanan, mengajak kepada kedamaian, mengajak kepada ajaran yang rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus kecuali untuk membawa rahmat bagi segenap alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam. Fasubhanallah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tatkala beliau melihat di negeri Mekah waktu itu masih belum dikibarkan panji-panji tauhid, masih nampak barakallahu fikum, belum nampak panji-panji tauhid, dalam keadaan beliau sudah mendoakan negeri Mekah sebagai agar dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai negeri yang aman. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Karena memang seorang tidak akan mungkin bisa mentauhidkan Allah, seorang tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali tatkala ada keamanan di sana. Sehingga kita senantiasa harus menjunjung tinggi rasa aman. Dalam ayat yang mulia ini sungguh terdapat bantahan yang telak untuk para teroris, untuk para kaum khawarij yang senantiasa menginginkan untuk adanya kekacauan-kekacauan di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam berlepas diri, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dengan segala bentuk terorisme. Bahkan segala bentuk ancaman terhadap keamanan kaum muslimin itu sungguh sangat dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza asyara adukum ila akhihi bihadidin fa innal malaikata tal'anu hatta yanzi'a." Apabila ada salah seorang dari kalian yang menunjukkan, yang berisyarat dengan besi kepada saudaranya, maka sungguhnya malaikat akan melaknat dirinya. Malaikat akan melaknat seluruh malaikat yang ada di langit, melaknat orang-orang yang mengarahkan senjata kepada saudaranya. Ilahnya di sini, tatkala seorang baru mengarahkan senjata, menakut-nakuti, mengancam, dan dia belum bertindak, dia belum melakukan pembunuhan, dia belum melakukan pengeboman, dia belum melakukan teror dan yang lain sebagainya, baru mengarahkan besi, ternyata malaikat sudah melaknat, Malaikat sudah melaknat kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut menanamkan rasa takut kepada satu orang. Satu orang diancam dengan sebuah ancaman teror sudah cukup mendatangkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana kalau yang diteror satu negara? Kalau yang diteror satu negeri, kaum muslimin menjadi ketakutan, kaum muslimin menjadi senantiasa ketakutan dengan ancaman berbagai macam ancaman-ancaman teror tersebut. Maka sungguh sungguh ajaran Islam berlepas diri daripada yang demikian. Karena memang keamanan suatu negeri itu mutlak dibutuhkan agar panji-panji tauhid ditinggikan. Keamanan mutlak diperlukan. Sehingga Allah abadikan doa Nabi Ibrahim. Allah abadikan doa Nabi Ibrahim dalam ayat yang lainnya dengan doa serupa. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladal amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, rabbi ij'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan selanjutnya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, dari perbuatan syirik menyembah berhala. Barakallahu fikum. Ayat yang mulia ini menunjukkan beliau berdoa minta keamanan terlebih dahulu. Setelah itu beliau berdoa meminta agar anak keturunannya, meminta agar diri beliau dan anak keturunannya dijauhkan dari kesyirikan, bisa mentauhidkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata doa minta keamanan negeri ini didahulukan oleh beliau sebelum doa meminta ketauhidan kepada anak cucunya beliau. Hal ini menunjukkan keamanan satu negeri adalah perkara yang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat harus dijaga. Barakallahu fikum. Sehingga sungguh keliru tatkala ada orang-orang yang menuduh dakwah tauhid, dakwah yang menegakkan tauhid, senantiasa mengajarkan tauhid, memberantas kesyirikan, dituduh sebagai ajaran teroris, dituduh sebagai ajaran-ajaran yang senantiasa intolerans dan akan mengancam keselamatan negara. Keliru bapak-bapak sekalian yang menuduh dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai dakwah teroris. Salah. Karena dakwahnya Rasulullah adalah dakwah yang sangat-sangat penuh membawa berkah, sangat-sangat membawa rahmat bagi segenap alam, bagi seluruh alam, bukan cuma manusianya, bukan cuma bangsa jinnya, bahkan dari bangsa binatang, semuanya mendapatkan rahmat dari dakwah ajaran sunnah Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita menjelaskan, karena sedemikian banyaknya orang-orang yang senantiasa menyudutkan, mendiskreditkan dakwah tauhid, dakwah salafiyah, dakwah ahlussunnah, diidentikan dengan dakwah teroris, dengan dakwah yang intolerans, dakwah yang sangat kaku, dan berbagai macam bentuk-bentuk penjelekan-penjelekan yang dalam rangka untuk menjelekkan dakwah ahlussunnah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelaskan kepada mereka hakikat dari dakwah Rasulullah, hakikat dari dakwah Nabi kita Rasulullah SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian perkara yang berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita menapaki jejak Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau sedemikian besar ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya tauhid tidak cukup kecuali harus diaplikasikan dalam amalan keseharian. Sekedar tauhid, tapi amal ibadahnya kurang, tapi akhlaknya jelek, tapi amal ibadahnya dalam keadaan disepelekan. Bukan demikian ajaran Nabi Ibrahim. Bahkan tadi disebutkan, kana Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Adalah Nabi Ibrahim, beliau seorang umat, beliau seorang yang sangat bertauhid, tapi di sisi lain beliau seorang qanitan, sangat banyak ibadahnya, sangat taat kepada Allah. Sehingga yang namanya orang-orang yang bertauhid harus banyak beribadah, harus banyak beramal. Dan di antara ciri dari Nabi Ibrahim adalah beliau bersegera di dalam beramal. Beliau sangat bersemangat dalam beramal. Bahkan sekalipun amalannya ini beresiko. Amalannya sangat beresiko menghilangkan kepentingan pribadinya. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunaya, wa idz qala Ibrahimu, ya bunaya, inni ara fil manami anni azbahuk, fangzur madza tara. Wahai Ibrahim, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya saya tadi malam bermimpi kalau saya itu menyembelih kamu. Apa pendapatmu wahai anakku? Fasubhanallah. Allah berikan perintah melalui mimpi kepada beliau untuk menyembelih anaknya. Anaknya yang beliau tunggu-tunggu. Beliau umur sekitar 90 tahun baru punya anak. Nah, 90 tahun baru punya anak. Kemudian setelah punya anak disuruh disembelih. Mungkin kalau kita diberi perintah seperti itu sedemikian, tidak akan mungkin mampu. Tapi ternyata Nabi Ibrahim langsung menjalankan perintah Allah. Dan sang putra tatkala ditanya, "Fangzur madza tara?" Apa yang menurut pendapatmu wahai Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Kata anaknya, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati diriku, insyaallah akan menjadi orang yang sabar. Langsung pagi harinya keduanya pergi ke lapangan, kemudian membaringkan. Dibaringkan Nabi Ismail, diasah pisaunya, kemudian siap untuk dipersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Dikorbankan untuk Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Yang demikian ini terdapat teladan yang luar biasa. Dari sisi mana? Dari sisi tatkala bersegeranya orang-orang yang bersegeranya Nabi Ibrahim menyambut seruan Allah Azza wa Jalla, karena memang ini adalah perkara yang akan menjadikan kita menjadi hidup dengan hidup yang hakiki. Memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasulnya, ini adalah hakikat kehidupan yang hakiki. Berpaling dari Allah, menjauh dari Allah dan menjauh dari ajaran Rasulnya, inilah hakikat kebinasaan, hakikat kematian. Sehingga Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lainnya, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulnya apabila Allah mengajak satu perintah kepada dirimu, mengajak satu perintah ibadah kepada dirimu, penuhilah. Karena ini adalah lima yuhyikum, untuk menghidupkan kalian semuanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang insan tatkala diperintahkan dia menunda-nunda. Ciri orang yang bertauhid seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, bersegera dalam beramal, bersegera dalam beribadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatu lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Azza wa Jalla, menuju surga-Nya Allah yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim, beliau sangat bersegera setelah bertauhid, bersemangat dalam bertauhid, bersegera dalam beramal. Demikian pula kita, orang-orang yang sudah bertauhid, orang-orang yang bersemangat dalam mengaplikasikan tauhid, mari kita juga imbangi bersegera dengan beramal, memperbanyak amal ibadah, karena ini memang konsekuensi daripada tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Nabi Ibrahim sekalipun beliau seperti itu, beliau dalam keadaan sangat sayang kepada keluarga. Nasihat yang berikutnya untuk kita semuanya, untuk menyayangi keluarga kita. Nabi Ibrahim tatkala beliau menjalankan perintah Allah, meninggalkan sang putra Nabi Ismail dan juga ibunya Ummu Ismail, ditinggalkan di Mekah ketika itu, beliau berdoa kepada Allah, "Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Wahai Rabbku, sesungguhnya saya tinggalkan anak dan istriku di satu lembah yang tidak ada penghuninya, tidak ada tanam-tanaman yang tumbuh, di sisi rumahmu yang sangat mulia. Beliau sangat kasihan. Kasihan kepada anaknya, kasihan kepada istrinya, ditinggal di lembah yang tiada berpenghuni, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada makanan kecuali segantang kurma, seember air. Tapi beliau dalam keadaan rasa sayangnya tidak mengalahkan rasa penghambaan diri kepada Allah. Tatkala ini memang perintah Allah, ya ditinggalkan istri dan anaknya beliau alaihi salatu wasalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari sini kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sedemikian penghibah. Inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Nabi Ibrahim sungguhnya seorang yang sangat penghibah, penuh belas kasih, penyantun, lagi banyak kembali kepada Allah azza wajalla. Sehingga di antara bentuk teladan yang bisa kita ambil, hendaknya kita menyayangi anak dan istri kita lebih bersemangat lagi di hari-hari yang lalu dalam rangka mencontoh Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Sesempurna-sempurna iman seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik terhadap istri-istrinya, terhadap keluarganya. Maka Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada anak istrinya. Nabi Ibrahim juga orang yang paling baik kepada anak istrinya. Demikian juga orang-orang yang bertauhid, kaum muslimin yang bertauhid, hendaknya juga memperbaiki dari sisi yang satu ini. Lebih menyayangi mereka, lebih memiliki perhatian yang besar kepada mereka. Tapi di sisi lain hadirin, kasih sayangnya kepada sang istri tidak melupakan atau tidak melanggar larangan-larangan Allah. Saya nasihatkan di sini kepada kaum muslimah. Sesungguhnya terkadang di antara kaum muslimah ada yang menjadikan suami-suaminya lalai daripada mengingat Allah Azza wa Jalla. Ada yang tuntutan ini, tuntutan itu menjadikan sang suami melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita wahai para kaum laki-laki, wahai para suami, diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ada sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspadalah kalian dari mereka. Artinya kasih sayang kepada istri, tuntutan kebutuhan istri dan anak, jangan sampai menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai menjadikan kita terfitnah, jangan sampai menjadikan kita lupa dari akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, fahdharuhum, Allah memperingatkan kita, hati-hati dari mereka, hati-hati dari istri, dari anak-anak yang bisa melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata kaum wanita sekalipun lemah, kaum wanita sekalipun setengah akalnya, setengah agamanya, dia mampu menghancurkan seorang pria yang kokoh agamanya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis muttafaqun alaih, ma ra'aitu min naqisati din wal aql, aku tidak pernah melihat seorang yang akalnya atau yang agamanya kurang, yang akalnya lemah. Ya, azhabalilibur rojulil hazmi min ihdakun. Tapi ternyata walaupun akalnya lemah, walaupun agamanya lemah, dia mampu menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat imannya, yang kuat hatinya. Kalah suaminya. Walaupun kuat imannya, kuat kokoh hatinya, ternyata tatkala berhadapan dengan fitnah wanita, kalah dia. Subhanallah. Maka kita diperintahkan berhati-hati. Berhati-hati. Sekalipun kita harus sayang kepada anak dan istri, sekalipun kita harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan istri kita, ternyata di sisi lain kita juga harus menjadi seorang yang hazim, seorang yang kokoh, yang kuat, yang tegar. Tidak boleh kita bergeming kalau seandainya sang istri mengajak kepada satu fitnah, mengajak kepada satu perkara yang akan bisa menyeret kita kepada kemungkaran-kemungkaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga perkara yang berikutnya saya tujukan kepada kaum muslimah secara khusus, bahwasanya kaum muslimah hendaknya kalian dalam keadaan memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah. Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, selesai salat Id, beliau mendatangi kaum muslimah. Belum memberikan nasihat khusus, beliau menyatakan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar, karena sungguhnya aku melihat kalian wahai kaum wanita kebanyakan penduduk neraka. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan banyaknya penduduk wanita dari kalangan wanita, banyaknya penduduk neraka dari kalangan kaum wanita. Tatkala itu wanita tersebut bertanya, kaum wanita bertanya, bima ya Rasulullah, kenapa demikian bisa wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna kunna taksurna al-ashiro wa takfurna al-ashiro, karena sungguhnya kalian ini dalam keadaan banyak mengkufuri suami-suami kalian. Kalian sungguh banyak sering berbuat kufur kepada suami-suami kalian. Sehingga asbab paling banyak menjadikan kaum wanita masuk neraka adalah durhaka kepada suami. Maka kaum wanita, kaum muslimah, wahai para salafiyat, para ummahat, hendaknya kalian memperbaiki muamalah kalian dengan suami-suami kalian. Hendaknya kalian menyempurnakan na'am peribadatan kepada Allah terhadap suami-suami kalian. Karena pernah ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu seorang yang sudah bersuami? Qalat na'am. Wanita tadi mengatakan, "Iya, saya sudah bersuami." Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada wanita tersebut, "Fangzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah posisimu wahai wanita, di mana posisimu di depan suamimu? Karena sungguhnya dia, suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu, surgamu atau nerakamu. Sehingga tatkala seorang istri betul-betul dia dalam keadaan mengabdi kepada suaminya, melayani suaminya, menunaikan hak suaminya dengan sebaik-baiknya, fa insyaallah itulah surganya. Rasulullah SAW mengingatkan, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Sesungguhnya dia itu adalah surgamu atau nerakamu. Maka wajib bagi setiap muslimah untuk senantiasa menyempurnakan dari na'am mengabdi kepada suami-suami, melayani kepada suami-suami, selama itu bukan perkara yang mungkar, selama itu bukan perkara yang haram, selama itu bukan perkara yang bermaksiat, jalankan tugas-tugas melayani suami tersebut, karena memang ini adalah perkara yang akan bisa mengantarkan kepada surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita untuk senantiasa menyempurnakan di waktu yang tersisa di umur-umur kita, untuk kita bisa memperbaiki tauhid kita, memperbaiki keikhlasan kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.